Jana Record Mahuro Kiku Serkawan Asik. Hangsun karepno iso ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kelandi maning ceritane wis beda saiki ne riko wis sing ana Sun karep